Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Masuk ke pertemuan kedua ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala sahibul muqaddimah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa tamyiz biman qulib fi dhalik وما أقوله والتمييز بمن قول ذلك ومن قوله وبين الحق والأنواع الباطلة dan juga untuk tamyiz memilah ya, dalam tafsir yang manqul yang merupakan kutipan dari nas atau yang ma'kul atau yang hanya berdasarkan pendapat-pendapat pribadinya berdasarkan rasio ya bainal haqqi wa anwa'il batil ya antara yang benar dan yang batil. Nah, kita baca sampai sini ya. Salam. Fadal baca sini, Edward. Ma yahrimuha al-wusulu ila ma'rifatil haqqi bi khilafil manquli wa ma'a dhalika fa fil manquli shay'un min al-batili fa fihi isra'iliyatun katsiratun udkhilat bit tafsiri wa fihi ahadithu mawdu'atun wa dha'ifatun udkhilat aydan fi at-tafsiri fahtaja al-insanu ila an ya'rifa ma yumayyizu bayna al-haqqi wa anwa'i al-batil. Nah, yaqul Syekh rahimahullah ta'ala afada al-mu'allif rahimahullah, maka al-mu'allif yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, beliau ya, memberikan faedah di sini sebuah rumusan ya ana tafsirul Qur'ani naw'an ya, bahwasanya tafsir itu ada dua macam. Tafsir ada dua macam, nakli wa akli. Ada yang namanya tafsir nakli. Tafsir inilah yang disebutkan di matan sebagai manqul. Ya, tafsir berdasarkan keterangan dalil dari Al-Quran juga maupun dari As-Sunnah. Ya, juga ada namanya nakli apa akli, itu yang di matan disebut sebagai ma'qul. Tafsir berdasarkan akli, rasional aja, pemikiran semata. Lakin yajibu ayyakuna at-tafsiru al-aqli ghaira mukhalifin litafsiri an-naqli. Namun kata beliau, tafsir akli tidak boleh bertentangan dengan tafsir naqli. Ya, li'anna tafsira an-naqli muqaddamun 'alaih. Karena yang namanya tafsir naqli berdasarkan kutipan-kutipan itu dia mesti muqaddam, mesti lebih didahulukan, diprioritaskan daripada tafsir akli. Ya, kita saksikan saat ini ikhwan ya. Ada memang tafsir ya akli dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, semisal tafsir Taisir Karimi Rahman, yaitu tafsir Syekh Sa'di. Nah itu kalau kita baca bahwasanya tafsir yang beliau paparkan itu seolah-olah akli. Ya, jarang sekali kutipan-kutipan sebagaimana kita dapati di tafsir yang lainnya, semisal Ibnu Katsir, ya, atau tafsir Al-Imam At-Tabari yang penuh dengan nukulat, kutipan-kutipan. Namun tafsir Taisir Karimi Rahman itu tetap diterima di tengah umat. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan tafsir naqli. Ya, bahkan pada sebagian bab atau mayoritasnya itu mencocoki kesimpulan-kesimpulan dari tafsir naqli. Nah, namun kalau ditanya apakah yang didahulukan yang mana? Tetap aja tafsir naqli. Namun kebanyakan tafsir naqli itu ialah tafsir yang penuh kutipan sehingga berpanjang lebar. Ya, dan bagi kita pemula bingung keputusannya apa, kesimpulan finalnya itu apa. Karena banyaknya kutipan-kutipan. Maka tafsir semisal ya, Al-Muyassar maupun Taisir Karimi Rahman, walaupun ini kesannya ada tafsir akhli, tapi tidak bertentangan dengan tafsir naqli. Dan ini bagus untuk dibaca. Nah, kemudian wadhalika li anna al-uqula la yalhaquha min asyubuhat wasyahawat. Dan juga kenapa? Karena yang namanya akal, karena yang namanya akal rasio itu enggak bisa lepas. La yalhaquha min asyubuhat. Itu pasti dia diiringi oleh syubhat, kemudian syahwat, ya. Dia pasti tidak lepas dari syubhat maupun syahwat. Ma yahrimul usul ila ma'rifatil haq, yang akan ya, mencegah atau menghalangi untuk sampai kepada mengetahui kebenaran. Ya, yang bikhilafil manqul, yang nanti akan menyelisihi apa yang dikutip manqul, yaitu artinya dalil. Wa ma adzalik, namun walaupun demikian, fa fil manquli syai'un minal batil. Walaupun demikian, yang namanya manqul, kutipan-kutipan dalil pun itu juga masih ada berbagai kebatilan. Berbagai kebatilan. Fa fihi israiliyatun katsiratun. Maka dalam manqul ada israiliyat yang sangat banyak. Ya, udkhilat fi tafsir, yang dimasukkan ke dalam tafsir. Ya, wa fihi ahaditsu mawdu'atun wa dha'ifatun. Juga dalam tafsir manqulat terdapat berbagai hadis-hadis yang maudhu', yang palsu maupun yang lemah. Udkhilat aidan fi tafsir. Ya, yang dimasukkan di dalam tafsir. Fahtajja al-insanu ila ya'rifa ma yumayyizu bainal haqqi wa anwa'il batil. Maka seseorang dia mesti membutuhkan ya, membutuhkan apa? Ila ya'rifa. Membutuhkan kepada sesuatu yang akan dia dapat mengetahui. Ya. Wa yumayyiz ma yumayyizu, dan yang dia dapat mengetahui ya, apa yang dia dapat memilah antara hak dan berbagai jenis kebatilan dalam tafsir. Nah, ini dia butuh perangkat mengenai hal ini, ilmu alatnya dalam tafsir. Inilah yaitu pembahasan tentang usul at-tafsir. Qala wa qawluhu wa tanbihu ala dalil al-fasil baina al-aqwil. Dan juga sebagai peringatan peringatan penjelasan dalil yang akan fasil memutuskan di antara aqawil, pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Nah, ya, tafadhal dibaca di sini. Apa? Pak Hadi. أي سواء كان الدليل نقليا أم عقليا، لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف المنقول. المنقولة. وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن. ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكير بالتفكر تفكير الياء بتفكر في كثير من آيات القرآن الكريم بل إن تدبر lagi sama itu تدبر مصدر itu تفعل تفعل apa مصدرnya بل إن تدبر بل إن تدبر في قوله تعالى ليدبروا آياته يدخل فيه المعنى العقلية الذي عقلية okay. Dia fa'il di situ. Bidomma muqaddara al-aqli. Terus. Alladhi yadurka. Masal tu. Af'ala yuf'ilu. Alladhi yudrikuhu. Alladhi yudrikuhu al-insanu bimaklihi. Ya. Banyak catatan di Pak Hadi ya. Tidak ada namanya masdar yang bentuknya taf'il, tidak ada. Ya, kalau seperti ini berarti tafa'ul, itu masdar. Kalau taf'il, fa'ala yufa'ilu taf'il, ada ya-nya gitu kan? Tafsir, taklib, itu ada ya-nya. Taib. Kata Syekh Al-Utsaimin. Sawal kana dalilun naqliyan aw am aqliyan. Ya, baik dalilnya itu adalah naqli, baik apakah dalil itu adalah naqli ataupun aqli. Maksudnya dalil nas maupun dalil aqli, itu. Ya, penjelasan dalil untuk memutuskan perbedaan pendapat bainal aqawin. Itu baik dalil naqli maupun dalil aqli. Ya, nah wajib karena wajib bagi kita an na'tabira ad-dalila al-aqliya fil Qur'an ma lam yukhallif al-manqula. Karena wajib bagi kita untuk na'tabir, untuk mempertimbangkan dalil aqli di Al-Qur'an selama tidak menyelisih dalil manqul. Ya. Selama tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, wa illa artinya apa? Ketika ya dalil akli tadi tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, fal aqlu la syakka anna lahu madkhalan kabiran fi fahmil Quran. Maka akal tidak diragukan lagi, dia memiliki madkhal katsiran. Ya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi, ya. Akal tersebut memiliki peran yang sangat besar. Madkhalan untuk memasuki pemahaman Quran. Oleh hada ya'muruna azza wa jalla. Oleh karena itulah Allah azza wa jalla memerintahkan kita bitafakkur fi katsirin min ayatin min al-Quran min ayatil Quran al-Karim. Untuk tafakkur apa namanya? Memikirkan ya. Memikirkan dari berbagai ayat Al-Quran. Bal inna tadabbura fi qawlihi ta'ala. Bahkan mentadaburi ya, menghayati ya, sesungguhnya mentadaburi di ayat Allah liyadabbaru ayati supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya yadkhulu fihi al-ma'na al-aqli ini terkandung juga makna akli rasional ya alladhi yudrikuhu al-insan bi'aqlihi yang akan dapat dijangka oleh manusia terkait makna ayat tersebut dengan akalnya melalui perantara apa? Tadabbur, penghayatan, perenungan. Ini kan pakai apa? Pakai akal. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Pakai akal. Nah, jadi akal juga memiliki peranan yang besar. Ya. Akal tidak dinafikan secara totalitas dari perangkat untuk memahami Al-Quran. Tetap yang didahulukan adalah manqul. Namun akal juga memiliki peran dalam hal ini. Tapi kemudian berikutnya. Fa innal kutuba al-musannafa. Coba dari matan antum yang baca deh. Ya, dari matan antum yang baca. Nah, ya, coba dibaca di sini. Nah, gantian ya, sekarang. Santri ya. Mirza. Mashhunatun bil dhifi bil ghassi bil wasi was samin wal bati lil wadihi wal haqqu mubin wal ilmu imma naqrun musaddiqun musaddaqun an masumin wa imma qawlun alihi dalilun ma'lumun wa ma siwa dhalika fa imma mujifun muzayifun muzayifun madudun fa imma mawqufun la ya'lamu annahu bi harji la ya'lamu annahu la ya'lamu annahu bi harji bahrajun bahrajun wa la mawqufun. Taib ya, susah matanya ya. Ya, baik, mau di langsung baca langsung apa diterjemahin dulu? Baik, lihat di matan dulu. Mata, susahan matanya memang dibandingkan dengan syarahnya. Ya, kata-katanya ya, ibarah-ibarahnya lebih sulit yang di matan. Ya, karena yang di matan Syekhul Islam. Nah, Syekh Al-Utsaimin memudahkan kita untuk memahaminya dengan ibarah yang lebih mudah. Kalau Syekh Utsaimin levelnya beliau samakan dengan Ibn Taymiyah juga bahasanya, pusing kita ntar. Baik. Fa innal kutub al-musannafata, maka kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama fi tafsir, kata Ibn Taymiyah, itu semuanya mashhunah, itu dipenuhi bil ghass was samin. Ghass itu artinya kurus, samin artinya gemuk. Nah, artinya apa? Nah, ada yang sedikit dan ada yang banyak gitu. Ya. Wal batil al-wadih wal haqqi al-mubin. Nah, tafsir yang ada juga pun itu dipenuhi dengan ada yang kebatilan yang sangat jelas kebatilannya. Semisal tafsir Kasyaf Zamakhsyari, sekalinya ada hadis, hadisnya do'if. Hadisnya do'if. Maudhu, palsu. Sekalinya manqul, pakai akal, mu'tazilah. Dia kan mu'tazilah. Ngeri ya. Baik. Kemudian wabain al-haqqi al-mubin. Dan juga antara hak, ada di antara tafsir itu ada yang hak, yang mubin. Kebenaran yang nyata. Fal ilmu, maka yang namanya ilmu itu imma naqlun musaddaqun. Ilmu itu apakah itu adalah kutipan yang dibenarkan an ma'sumin, dari ma'sum, dari Nabi SAW, wa imma qawlun alaihi dalilun ma'lumun. Ataupun ilmu itu adalah qawl, ucapan yang didasari oleh dalil yang maklum, yang telah diketahui. Wa masiwa dalik, dan yang selain dari itu, maka itu adalah fa'imma muzayyamun mardudun, maka itu berupa kepalsuan yang tertolak. Wa imma mauqufun, atau sesuatu yang mauquf, yang ditangguhkan dulu untuk diterima atau ditolak. Abstain kita. La yu'lamu, yang tidak diketahui, annahu bahrajun wala manqudun, yang tidak diketahui apakah dia berupa sesuatu yang bahraj, sesuatu yang dipalsukan, atau manqudun, atau sesuatu yang murni, murni ilmu. Taib. Nah, sedikit Mirza baca syarah. Salam. Wa imma qawlun alihi dalilun ma'lumun, yakni qawla liba'nil. Ah, ini mimbabil hikayah, yakni qawlun. Harusnya memang qawlan, tapi Syekh di sini mimbabil hikayah, yakni qawlun. Nah, itu harusnya qawlan, mansub. Karena tidak mungkin dilupakan setelahnya harfu jar li, ya enggak? Itu mimbabil hikayah, ini biasa begini, ya. Tapi terus waman ba'dahum. Ba'da itu dzarab. Mansub ala dzarbiyah. Maka ba'da bukan ba'du. Terus Nusbitu. Nusbitu dari lafiasi wa huwa min al-dalil al-aqli. Nah. Kemudian kata Syekh, ilmu al-hakiki yang hakiki adalah al-ilmu al-hakiki huwa imma naqlun musaddaqun. Itu bisa berupa penukilan yang dibenarkan, ya, an ma'sumin, yang berasal dari seorang yang ma'sum, yaitu Rasulullah SAW. Wa imma qawlun alaihi dalilun ma'lumun. Atau ilmu itu terkadang berupa pengetahuan yang dilandasi dalil yang ma'lum, yang telah diketahui. Nah, ini ilmu, ya, ilmu. Oleh karena itulah fatwa para ulama yang berlandaskan dalil itu ilmu. Rasul bersabda ilmu. Sahabat berkata dilandasi dalil itu adalah ilmu. Sampai petuah ustadz-ustadz kita, ya, petuahnya saja bukan dalil kan, tapi perkataannya berlandaskan dalil, maka itu adalah ilmu. Ya, jadi bisa dipahami sini. Makanya tafsir makul, misal tafsir As-Sa'di yang jarang sekali kutipan-kutipan dalil, ya, akan tetapi di situ berlandaskan ilmu yang kuat dan tidak menyelisihi dalil, berlandaskan dalil yang kuat, itu juga dikatakan sebagai ilmu. Nah, ya, kemudian yakni ya qaulun li ba'dil ulama. Maksudnya apa? Perkataan yang berlandaskan dalil yaitu ucapan sebagian ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang waman ba'dahum. Waman ba'dahum. Zorfiyah kalau diidofahkan seperti saat ini. Ba'dahum. Dia mansub ala zorfiyah. Kecuali mudofun ilaihnya itu dihadaf. Maka dia mabni ala dom. Baru ba'du. Amma ba'du. Idofahnya itu dihadaf. Mudofun ilaihnya itu dihadaf. Setelah dia memuji Allah bersalawat kepada Nabi. Amma ba'du. Takdirnya apa? Amma ba'da salati, amma ba'da sanai, amma ba'da al-muqaddimati. Sama kayak antum membaca di surah Al-Jumu'ah, min qablu, enggak usah bingung. Ya, min harfu jar qabl, ya. Dia min qablu, harusnya ada mudhofun ilaih. Min qabli, min qablihi, min qabli kada wa kada. Mudhofun ilaihnya itu dihadaf, maka digantikan dengan dhamma. Paham enggak di sini? Ya, tapi misalkan kita katakan, ya, Syekh Ismail, ya, hadir, yahduru, min qabli Syekh Hadi. Syekh Hadinya mudhofun ilaih, min qabli tulab, min qabli huduri tulab. Mudhofun ilaihnya dihadap, ya enggak, udah, min qablu. Ah, gitu. Gak usah bingung nanti. Tapi bisa dipahami sini ya. Lakin alaihi dalilun ma'lumun. Ya. Namun, ya, dia ditopang oleh dalil yang diketahui, minal ma'qul awil manqul. Ya. Namun diiringi oleh kekuatan dalil, baik dalil, ya, ma'qul atau dalil manqul. Kemudian walihada nahnu nusbitu ad-dalil al-qiyas. Oleh karena itu kita menetapkan dalil kias, ya, dalil analogi, dan ini masuk dalam bagian hukum Islam. Wa huwa min ad-dalil al-aqli, dan kias itu adalah bagian dari dalil akli. Baik, berikutnya tafadhal dibaca sini. Syekh Budi Zubair. Kok ada yang hilang? Lima ribatil ilmi? Enggak ada. Itu yang digabung antara usul tafsir dan muqaddimah, usul ilmu, usul tafsirnya Syekh Utsaimin dengan muqaddimah, ya, usul tafsir Syekh Islam, syarahnya berduanya. Itu banyak yang, ya, sakot bukunya antum juga ya, Syekh Wardono. Buku yang bagus yang cetakan muasasah seperti ini, ya. Nah, ini yang paling sesuai. Terus? Wahdi yang bagi hanya jangan apa idatan ma'rifatil ilmi al-haqiqi. Fal ilmu imma imma naqlun musaddaqun an ma'sumin wa imma qawlun alaihi dalilun ma'lumun. Saja'un. Yuzayyinu. Yuzayyinu al-kalama wa yuqabbiluhu ila nafsi. Wa li hadha yaqa'u ahyanan al-kalama wa yuqabbiluhu ila nafsi. Sallallahu alaihi wasallam. Lakin mu'allifun wal mu'allif yaqul wa masiba dhalika an yushara ilayhi ay an naqlu an yusaddaqu an ma'sumin wa qawlu alladhi alayhi dalil fa imam musayyibun wa qul wa hadha yaqulu fi muqabil an-naqli an yusaddaq fi muqabil kemudian dari mana tadi? Wahdiyan bagi dan maka berdasarkan ini ya, sudah sepatutnya najalah yan bagi sudah sepatutnya najalah qaidatan. Ya. Oleh karena itu, apa yang beliau katakan tadi, kita mesti sepatutnya kita menjadikan sebuah kaidah ma'rifatil ilmi al-haqiqi, untuk mengetahui ilmu yang hakiki. Fal ilmu imma naqlun musaddaqun, ilmu itu ya, apakah berbentuk ilmu yang dibenarkan dari maksum, yaitu dari Rasul, wa imma qawlun alaihi dalilun ma'lum, atau ilmu itu adalah berupa pernyataan, pendapat yang didukung oleh dalil yang diketahui. Wa masiwa dalika, maka selain dari itu, maka itu adalah fa imma muzayyamun mardudun, apakah itu sesuatu yang dipalsukan yang tertolak. Wa imma mauqufun, atau sesuatu yang mauquf. Ya, yang mauquf artinya ya, yang kita tidak mau menerimanya, tidak pula serta merta menolaknya. La yu'lam, yang tidak diketahui, annahu bahraj wala manqut, yang tidak diketahui apakah itu sesuatu yang palsu atau memang sesuatu yang murni. Wa fi hadzal kalami saja'un, maka dalam pernyataan beliau di atas ini ya, itu ya, berbentuk saja'. Wa saja'u idza lam yakun mutakallafan, nah saja' apabila tidak, yang tidak berlebihan, fa innahu la syakka yuzayyinul kalam, maka tidak diragukan lagi sajak itu akan semakin memperindah kalam. Wa yuhabbibuhu ila nafsi, ya, dan akan ya, membuat dia disenangi ya, oleh jiwa, oleh hati. Wa li hadza yaqau ahyanan fil kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ya, terkadang terdapat pada kalam Rasul alaihi salatu wasalam sajak tersebut, lakin biduni takallufin, namun tanpa ada takalluf memaksakan diri. Maka mu'allif yaqul, maka mu'allif menyatakan, ya, mu'allif menyatakan, kata beliau di sini, wa masi wa dalik, dan yang selain dari itu kan pakai dalik isim isyarah. Mana al-musyar ilainya? Al-musyar ilainya adalah an-naqlu al-musaddaq. Dan selain dari itu, selain dari naqal yang musaddaq, selain dari sabda Rasul, wal qaul alladhi alaihi dalil, dan selain dari pendapat yang berlandaskan dalil, maka itu adalah fa'ima muzayyafun mardudun, maka itu adalah ya, sesuatu yang dipalsukan yang tertolak. Wa hadza yakunu fi muqabil an-naqli wal al-musaddaqi. Ini yang tentunya bertentangan dengan dalil yang dibenarkan, bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Wa imma mauqufun la ya'lamu annahu barajun wala manqud. Atau yang sesuatu yang kita mauquf, yang kita ya, diam gitu. Itu sesuatu yang ditangguhkan saja untuk diterima atau ditolak. Ya, karena dia tidak diketahui, la ya'lamu annahu bahraj wa la manqut, apakah itu palsu atau murni. Yani annana natawaqqafu fihi. Ya, maksudnya kita tawakuf, abstain ya, dari pendapat tadi. Ya, jadi itu aja. Selain Quran dan Sunnah ya, dan selain pendapat yang berlandaskan Quran dan Sunnah, maka ada dua kemungkinan. Ya, apakah itu kepalsuan yang jelas palsunya atau sesuatu yang meragukan yang kita tangguhkan. Nah, berikutnya tafadhal dibaca di sini. Ya. Saya Ismail. والأقسام حينئذ ثلاثة ما علمت صحته وهو الأول وما علم بطلانه وهو الثاني وما يجب التوقف وما يجب التوقف فيه وهو الثالث الذي لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن محزوم أو من القول الذي عليه دليل معلوم أو أنه مزيف ومردود فلا نعلم هذا. Kenapa نعلم apa نعلم kenapa mansubnya lahnya lah nafiah biasa فلا نعلم biasa فلا نعلم هذا ولا هذا فالأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف به. Nyebut mutawakkaf, fa'nya tasdid ya. Mutawakkaf, mutawakkaf. Apa yang tasdid? Kofnya, mutawakkaf. Terus? Wal bakhraju wal maghshushu. Wal bakhraju an-nuqudu. Bahrajul nuqudi. Wa bakhrajul nuqudi min al-dhahabi wal fiddati hiya al-maghshushatu al-maghshushatu wal manqudatu ay As-salimatu minal fasi minal gish gish dengan shin Syekh Ismail jarang datang sih kirwahnya berubah jadi langsung kerasain gak? Bisa kebalap antum anak-anak. Anak baru 6 bulan belajar bisa balap antum ini. Nah, karena tiap hari ya. Taib. Mana tadi? Falaqsam hina idin salah satu. Ya. Kalau begitu, aqsam ya, tiga jenis dari ilmu, pembagian dari macam-macam dari ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ma'ulimat sihhatuhu wa huwal awal, yaitu yang telah diketahui kebenarannya itu yang pertama, yaitu apa? Ilmu apa? Naqlun musaddaqun. Ya. Itu kutipan yang dibenarkan yang berasal dari maksum. Siapa yang maksum? Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Wa ma ulima butlanuhu. Wa huwa atsani. Wa ma ulima butlanuhu. Ya. Jadi yang pertama itu ilmu yang dari Rasul atau pendapat-pendapat yang berlandaskan dari ilmu, pendapat sahabat, pendapat apa lagi tabiin, tabi'ut tabiin, ulama madhab sampai ulama zaman sekarang. Nah, itu berlandaskan dalil, berlandaskan sabda Nabi. Ya, qaul sahabah tidak dikategorikan seperti ilmu musaddaqun. Ya. Karena berbagai ucapan sahabat kita dapati ternyata bertentangan dengan ad-dalil. Ya. Misal perkataan Ibnu Abbas. Ya, dalam masalah apa? Masalah nikah mut'ah. Ya, semisal perkataan Ibnu Abbas pula dalam masalah ru'yatullah dalam peristiwa Isra Mi'raj mubasyaratan, ya, bi aini an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mata kepala langsung. Tayyib. Ya. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, wa ma ulima butlanuhu. Wa huwa tsani, ya, itu yang telah diketahui ya, kebatilannya, yaitu yang kedua, yaitu apa tadi? Itu sesuatu yang muzayyaf, yang dipalsukan, yang mardud, yang bertentangan dengan dua hal tadi. Wa ma yajibu at-tawaqquf fihi wa huwa as-salis. Yang kita wajib tawakuf di situ, abstain, tidak menerima dan juga tidak menolak secara ya, otomatis. Itu yang ketiga. Alladzina la na'lamu, yang kita tidak ketahui hal huwa minan naqli al-musaddaqi an ma'sumi, apakah itu berasal dari kutipan yang dibenarkan berasal dari Nabi atau minal qawl alladzi alaihi dalilun ma'lumun atau dari pendapat yang berlandaskan dalil yang tadi kita tahu, au annahum muzayyabun mardud, atau itu adalah sesuatu yang dipalsukan yang tertolak. Wala na'lamu hadza wala hadza, maka kita tidak mengetahui hal itu apakah dari ini atau dari itu. Fal awwalu maqbul, yang pertama maqbul, yang berlandaskan dalil, yang berlandaskan ucapan ulama, yang berlandaskan dalil juga. Yang pertama itu memang dalil hadis Quran ataupun pendapat para ulama yang berlandaskan hadis dan Quran atau Quran dan hadis. Wasani mardud, yang dipalsukan, tertolak. Wasalis mutawaqqafun fihi, nah yang ketiga ditangguhkan, tawaqquf dulu. Kemudian di matan disebutkan bahraj. Apa itu makna bahraj? Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, wal bahraju huwa al-maghshush. Ya, yang namanya bahraj adalah ya, maghshush, sesuatu yang dipalsukan. Ya. Sesuatu yang menipu, yang ditipu gitu. Kan kata Nabi apa? Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kita, maka dia bukan dari golongan kita. Nah, kalau dikatakan bahrajun nuqudi minad dhahabi wal fiddah ya al maghshusha. Kalau dikatakan bahrajun nuqud, nuqud kan duit. Nah, duit palsu. Nah, apakah itu berupa dari emas atau dari perak? Ya. Ya al maghshusha. Berarti itu ya uang itu yang maghshusha, yang dipalsukan. Wal manqut, sementara manqut itu apa? As-salimatu minal ghish. Ya, yang selamat dari kepalsuan. Nah, itu ilmu itu ada dua aja. Tapi sekarang masuk kita ke bait berikutnya. Ke matan berikutnya. Nah, tafadhal yang mau berangkat. Tafadhal, Ainul. Ulang-ulang, mana kata mutakin? Gak ada mutakin. Ulang. Wahajatul ummati masatun ila fahmi Qur'ani alladhi huwa hablullahi al-matin. Wa dzikril hakimi wa siratil mustaqim alladhi la yazighu bihi al-aqwa wa la tatabisu bihi al-sin. Wala taltabisu bihi al-sunu. Wala taltabisu bihi al-sunu. Wala yakhluqu ala yakhluqu. Wala yakhluqu ala kathrati tabihi wala tanawi. Terus? Ajaibu. Ngerti artinya apa tuh di atas? Kita artikan dulu ya. Wa hajatul ummah. Ya. Dan kebutuhan umat. Ya. Masatun ila fahmil Qur'an. Ya. Alladhi huwa ya hablullahil matin. Maka kebutuhan umat untuk memahami Al-Quran yang masa ila fahmi Al-Quran. Ya, kebutuhan umat ya, yang dapat membimbing mereka kepada pemahaman Al-Quran yang benar tentang Al-Quran, yang itu adalah ya, yang itu merupakan apa? Ya. Hubungan Allah yang kuat atau tali Allah yang kuat. Wal wa dzikrul hakim. Ya, maupun peringatan yang penuh hikmah. Ya, kemudian sirat al-mustaqim maupun jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Alladzi la tazighu fihi al-ahwa. Ya. Yang tidak goyah, tidak ada menyimpang. Ya. Oleh hawa nafsu. Wala taltabisu bihi al-sunu. Ya. dan tidak tercampur dengan alsun, lisan-lisan bahasa apapun. Wala yakhlaqu ala kasrati tardidi. Ya, dan dia tidak yakhlaq, dijelaskan oleh Syekh makna yakhlaq. Ya. Yakhlaq itu ya, maknanya di halaman 10, mana? Di halaman 12. Taltabis takhtalit. Mana ada enggak? Yakhlaq itu. Yakhlaq yabla. Yakhlaq itu maknanya adalah yabla. Ya. Baliya yabla bala'un, bala'an. Ya. Dan tidak usang. Ya. Ala kasrati tardid. Karena sering diulang-ulang. Wala taqtadi ajaibuhu. Dan keajaibannya pun tidak akan ya, tidak akan habis. Nah, ini. Baik. Sekarang kita baca syarahnya. Ayo, ini. Umiru bittibaihi. Kalau amaru, siapa yang merintah? Mereka, makhluk memerintah. Tidak. Mereka diperintah bittibaihi. Terus? Wal insanu law ya'muru bittibaihi. Ini wal insan law ya'mur. Harusnya yu'mar, diganti. Masa insan seandainya dia memerintah untuk mengikuti Quran dan mengikuti kitab? Ini kan gak mungkin. Maka maknanya pasti adalah yukmar. Ini salah cetak. Tidak, tidak. Masa insan ya'mur? Tidak. Insan yukmar. Wal insanu law yukmaru itiba'i kitabin mu'allafin minal mu'allifina taja ila ma'rifatin ma'rifatihi wa syarihi wa kaifa bilkitabillahi azza wa jalla. Nah, sudah cukup. Ya, huna yaqulul muallif, di sini muallif rahimallahu Ibnu Taimiyah menyatakan innan nasa muhtajuna ila fahmi kitabillah. Ya, manusia ya membutuhkan pemahaman kepada Al-Qur'an. Hadza wadih, ini sangat jelas. Ya. Wa hajatun nas, maka kebutuhan manusia ila fahmi kitabillah zahiratun jiddan. Ya, kebutuhan manusia terhadap pemahaman akan Quran itu sangat jelas sekali. Wa innahum la ya'la fi hajatin. Ya, mereka berada dalam kebutuhan. Ya. Bal fi daruratin ila fahmi kitabillah. Bahkan mereka sudah masuk dalam tahap darurat untuk memahami Al-Quran. Li'annahu al-kitabul ladzi umiru bittiba'ih. Karena Al-Quran ini, kitab ini adalah yang mereka manusia diperintahkan untuk mengikutinya. Kan begitu? Gimana mau ngikuti kalau enggak paham? Baik. Nah. Wal insan law yu'mar bittiba'i kitab. Dan seseorang manusia apabila dia diperintahkan ya untuk mengikuti kitabi mu'allafin, mengikuti menerapkan ya, menerapkan sebuah buku yang ditulis minal mu'allifin ya, yang ditulis oleh orang-orang yang atau bikitabi mu'allifin minal mu'allifin, boleh juga dibaca ini, untuk mengikuti sebuah kitabnya seorang pengarang dari kalangan para pengarang kitab, ihtaja ila ma'rifatihi, maka untuk menerapkannya, mengikuti isi kandungan dari buku tersebut, dia butuh untuk apa? Mengetahuinya ya, dan syarahnya. Fa kaifa bi kitabillah azza wa jalla? Ah, gimana lagi coba tentang Al-Qur'an? Gimana lagi? Apalagi Qur'an, kan begitu kurang lebih. Kita baca usul salasah. Salah satu usul. Salah satu usul itu kan karya manusia, ya enggak? Nah, ketika kita membacanya, kita dituntut untuk menerapkannya, mengikuti isinya. Nah, gimana mau ngikutin kalau kita enggak tahu maknanya dan penjelasannya? Kan begitu? Nah, setelah tahu makna dan penjelasannya, baru kita jadi mudah untuk menerapkannya, mengikuti apa yang dikandungnya. Nah, apalagi dengan Quran. Ya, katanya mau jadikan Quran sebagai pedoman. Ya, di atas Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi nggak ngerti apa kandungan Quran. Terus mau di atas Quran yang mana? Pemahaman siapa? Ya, pemahaman Zamakhsyari? Ya, pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Rafidhah? Pemahaman Qadariyah atau pemahaman siapa? Nah, ini kan penting ya. Bisa dipahami enggak sih? Nah. Berikutnya. Tafadhol. Nah. Mas Bowo. Wala summa wasafa al-mu'allifu al-Qur'an al-Karim wa'adatan tawdu'a tawsifih. Mana? Summa wasafa al-mu'allifu al-Qur'an al-Karim. Terus qala anhu wal alladhi huwa hablullahi al-matin hablullahi anna Allah ta'ala huwa alladhi wada'ahu wa hablu fi asli ma yatawassalu bi ila ghayrihi kasababi taqriban wa li hadha fusira qawluhu fusira qawluhu ta'ala fal yamdud bi sababin ila as-sama'i ay bi hablin wa wasifa bi anna hablullahi li annahu mawsulun ya annahu mawsulun mawsulun ila Allah azza wa jalla. Berikutnya summa wasafa al-mu'allifu, kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala beliau mensifati Al-Qur'an Karim itu dengan berbagai sifat. Ya, beliau mensifati Al-Qur'an Karim dengan berbagai sifat. Tentunya sifat ujian. Faqala anhu alladhi huwa hablullahil matin. Yang Al-Qur'an itu merupakan tali Allah yang sangat kuat. Ya, hablullahi itu tali Allah, karena Allah Ta'ala huwa alladhi wada'ahu. Karena Allah Ta'ala itu dikatakan sebagai tali Allah. Ya, karena Allah yang meletakkannya. Ya. Nah, kemudian wahablu fil asal, tali itu secara asalnya memiliki makna apa sih? Ma yatawassalu bihi ila ghairi, yang menghubungkan, ya, menghubungkan sesuatu kepada hal yang lain. Ya, kasabab sama seperti sebab, takriban kurang lebih seperti itu. Walihada fussira qauluhu ta'ala, oleh karena itulah firman Allah Ta'ala ditafsirkan falyamdud bisababin ila sama, falyamdud hendaklah dia merentangkan, ya, bisababin, ya, dengan sebab sampai ke langit, ya, merentangkan bisababin maksudnya tali itu, bisababin yaitu ay bihablin, ya, bisababin bihablin. Wausifa maka disifati, ya, itu biannahu hablullahi liannahu musilun ilallahi azza wajalla. Ya, maka dia disifati sebagai tali, ya. Karena dia adalah tali Allah yang akan menghantarkan, ya, makhluk manusia kepada Allah azza wajalla. Nah. Kemudian bawa tafadhal. Eh, antum udah baca ya? Oh, gantian, akbar. Subhanallah syari rahimahullah ala wa sufahu biqawlihi wa dhikril hakimi wa qad akhadal mu'allifu rahimahullahu hadal wasfa min qawlillahi ta'ala dhalika nasluhu alaika minal ayati wa dhikril hakim bahwa dhikun liannahu mudhakilun bahwa dhikun lianna fihi al-dhikro liman liman tamassaka bihi wa rafa'a dzikrahu kama qala ta'ala wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika, yakni rafa'atan wa syarafan, rifatan wa syarafan, wa hakimu maknahu al muhkamu al awil mutadammanu mutadammanu awil mutadammanu lil hikmati al-balighati fi ahkami. Nah. Kemudian fa wasafahu Ibnu Taimiyah mensifati firman Allah wa dzikril hakim. Al-Qur'an adalah sebagai peringatan yang penuh hikmah. Waqad akhadha al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadzal wasfa mu'allif rahimahullah itu Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau mengambil sifat ini itu min qaulillah dari firman Allah taala dzalika atsu'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikian kami bacakan kepada engkau wahai Nabi sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Ya, fahuwa dzikrun. Maka Al-Qur'an itu merupakan peringatan. Yanahu mudzakkirun. Ya. Karena Al-Qur'an itu ya yang memberikan peringatan. Maka wahuwa dzikrun ini adalah peringatan. Lianna fihi dzikra. Karena terdapat berbagai peringatan liman tamassaka bihi bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Ya. Dan mengangkat meninggikan peringatannya Allah sebagaimana Allah taala berfirman wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Ya, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi suatu peringatan bagi engkau dan bagi kaummu. Yakni maksudnya apa? Yang dimaksud zikir di sini yaitu rif'atan sebagai sebuah ketinggian, keluhuran, masyarafan, kemuliaan. Al-Hakim maknanya apa Al-Hakim? Al-Muhkam. Ya. Al-Mutadammin yang mencakup atau mengandung hikmah. Al-Balighah, hikmah yang mendalam fi ahkamihi. Ya. Dalam hukum-hukumnya. Nah, kemudian masih bisa dibaca? Udah setengah tujuh ya? Cukup deh ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, salam.